buang. Heeh. Wis lah urusane kene ya. Kita kasih ati dudu kos-kosan. Pahlawanku. Op op op op op bale. Mane mane mane mane. Tak tak tak tak. Aku ra nyoko. Kayak krimis.